Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala syekh imamul kabir Abu'l Husain Muslim bin Hajjaj al-Kushairi an-Naisaburi sahihi bi babi bi kitabil iman babu bayani ghalsi tahrimul isbalil izar wal manni bil itiyah wa tanfiq as-sil'ati bil-halfi wa bayan as-salasati allazina la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim. Hadha khalas. Khalas. Al-an babu ghaladi tahrimi qatl insan nafsahu. Babu bayani ghalzi tahrimi qatl al-insani nafsihi wa qatl al-insani nafsahu wa anna man qatala nafsahu bi syai'in uzziba bihi finnar wa annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Sa'id al-Ashajj qala haddatsana Waqi'u wa anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bi hadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batonihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan wa man syariba summan faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan muhalladan fiha abada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Qala al imam Muslim bin Hajjaj al-Qushairi rahimahullah fi kitabihi Kitabul Iman. Berkata al imam Muslim bin Hajjaj al-Qushairi rahimahullah dalam kitab sahihnya Kitabul Iman babu ghiladhi tahrimi qatlil insani nafsah. Bab penjelasan alangkah dahsyatnya hukum haram atau pengharaman yang begitu dahsyat terhadap orang yang membunuh dirinya. Wa anna man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi finnar. Bahwasanya siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu maka Allah akan mengazab dengannya di neraka. Wa annahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah, dan sesungguhnya tidaklah mungkin masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang beriman. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Sa'id Al-Ashad menceritakan kepada kami. Kedua-duanya berkata, Waqi' menceritakan kepada kami dari A'mash, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, fahadidatuhu fi yadihi yatawajjau biha fi batni fi nari jahannam, maka kelak besi tersebut akan dia pegang dengan tangannya dan dia akan tikamkan dengannya perutnya di neraka jahannam, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha, dia akan kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya abada. Wa man syariba samman, barang siapa yang minum racun, faqatala nafsahu, maka dengan itu dia membunuh dirinya, fahuwa yatahassahu fi nari jahannam, maka dia akan menegak racun tersebut nanti di neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal dan dikekalkan dalamnya selama-lamanya. Wa man taradda min jabal, barang siapa yang bunuh diri dengan loncat dari atas gunung, faqatala nafsah, maka dia membunuh dirinya, fahuwa yataradda biha, yataradda fi nari jahannam, maka dia akan dalam keadaan dijatuhkan tersungkur ke dalam neraka jahanam, atau dia akan melakukan hal yang sama, meloncat di neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abada, dia akan kekal dan kekalkan di dalamnya selama-lamanya. Hadis yang mulia ini adalah bentuk ancaman terhadap orang yang membunuh dirinya sendiri, adzan billah. Bahwasanya membunuh diri adalah sebab seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan barang siapa yang membunuh dirinya, Allah akan mengazabnya dengan cara seperti itu di hari kiamat. Yang bunuh dirinya dengan pisaunya, dengan pedangnya, ya, memotong urat nadinya, ya adzan billah, atau menembak dirinya sendiri, maka akan diazab dengan cara seperti itu di hari kiamat. Yang bunuh dirinya, menggantung dirinya, lompat dari tempat yang tinggi dan semacamnya, akan dilakukan untuknya hal seperti itu di hari kiamat sebagai balasan, ya, karena dia tidak sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia menyegerakan dirinya, ya, untuk mati dalam keadaan yang mengenaskan, ya dan billah. Dan adapun kata-kata di sini bahwa kata-kata di sini khalidan mukhalladan fiha abada, dia akan kekal dan dikekalkan dalamnya selama-lamanya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Tapi jika dia memiliki iman, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya kelak dengan imannya. Karena hadis-hadis ini akan dibawa dengan hadis-hadis lainnya, dikompromikan, dikumpulkan, bahwasanya orang yang beriman selama dalam dirinya ada keimanan, meskipun dibakar dalam neraka akan dikeluarkan darinya, ya, manakala telah habis dosa-dosanya dicuci dengan api neraka. Kata Nabi, yukhrajun minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Dikeluarkan dari dalam neraka orang dalam hatinya ada seberat zarrah, sekecil apapun daripada bentuk keimanan di dalam hatinya. Dan adapun yang dikatakan khalidan mukhalladan fiha abadanya adalah merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak terhadap orang-orang yang membunuh dirinya, Allah kekalkan di dalam neraka. Namun Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya ancaman ini jika Allah berkehendak. Adapun kepada orang-orang yang memiliki iman, Allah berjanji dalam hadis-hadis lainnya dan dalam ayat juga Allah mengatakan kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa selain itu kepada siapa yang dikehendakinya. Membunuh diri adalah bagian daripada dosa selain daripada kesyirikan yang mungkin saja Allah SWT memaafkannya, mengampunkannya. Kalaupun harus diazab, maka Allah mengazabnya hingga akhir, yakni ketika berakhir dosa-dosanya, habis dosa-dosanya dibakar, akan dikeluarkan dari dalam neraka, dimasukkan ke surga. Naam. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harbin, qala haddatsana Jarirun Tahwil, qala wa haddatsana Sa'id bin Amr al-Ash'athi قال حدثنا أبصر تحويل قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان. نعم الإمام مسلم menyebutkan jalur lainnya yang isinya sama dengan hadis di atas. Tafadhal. Lanjutkan. Qala haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Muawiyah bin Sallam bin Abi Sallam al-Dimashqi an Yahya bin Abi Kathir anna Aba Qilabata akhbarahu anna Thabit bin ضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة walaysa ala rajulin nadhrun fi syai'in la yamlikuh. Naam. Berkata Muslim rahimahullah, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata Muawiyah bin Salam bin Abi Salam Ad-Dimashqi menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir bahwasanya Abu Qilabah memberitahukan kepadanya bahwasanya Sabit bin Dhahhak, Sabit ibn Dhahhak memberitakan kepadanya bahwasanya dia pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon kayu. Maksudnya adalah baiat Ridwan, perjanjian Hudaibiyah. Terjadi pada tahun ke-6 Hijriah ketika Rasulullah ingin berangkat umrah dihalangi oleh Quraisy. Rasulullah mengutus Utsman, terdengar berita Utsman dibunuh Quraisy. Maka Nabi dan para sahabat membaiat untuk membela darah Utsman yang tertumpah. Ya. Mereka melakukan baiat tersebut di bawah sebatang pohon kayu. Karena itu disebut dengan nama baiat asy-syajarah. Baiat di bawah pohon kayu dan termuat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menceritakan perkara ini. Walladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Mereka lah orang yang membaiatmu di bawah pohon kayu. Jumlah mereka sekitar 1400-an orang lebih kurang. Dan semuanya dijamin masuk surga. Ya, bahwasanya mereka siap bertempur bila benar Utsman terbunuh, dibunuh oleh Quraisy. Tapi ternyata berita tersebut tak benar. Sehingga terjadilah perjanjian Al-Hudaibiyah. Perawi hadis ini adalah Sabit bin Dhahhak yang ikut baiat Nabi di bawah pohon kayu tersebut. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man halafa ala yaminin mimillatin ghairil islami kadiban fahuwa kama qala. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah dan dalam sumpahnya dia itu mengatakan bahwasanya dia jujur, bahkan dia siap untuk mati di atas agama selain Islam, padahal dia berdusta. Ya, fahuwa kama qala. Maka dia sebagaimana apa yang dia katakan. Kadang-kadang orang untuk menekankan sumpahnya, dia sampai nekat, aku sumpah berani aku mati bukan kafir jika aku ya berdusta, padahal dia berdusta. Ya, aku bersumpah ya aku berani masuk agama Nasara, aku masuk agama Yahudi dan semacamnya jika aku berdusta. Ini sumpah yang dilarang. Dan konsekuensinya berat. Jujur pun dia tak boleh, apalagi jika berdusta. Untuk apa bersumpah? Ya untuk masuk agama lain, ya dan bila apa gunanya? Ya. Oleh karena itulah dikatakan Nabi fahuwa kama qala, dan dia bersumpah, maka seolah-olah dia seperti apa yang dia katakan, berarti dia bukan di atas agama Islam. Dan ini tentunya ancaman bagi orang-orang, jangan bermudah-mudah dalam berkata-kata, dalam bersumpah, nekat bersumpah dan dia berdusta. Ya, untuk menekankan perkataannya, sumpahnya agar orang yakin, sampai-sampai dia mengatakan nekat bersumpah di atas agama selain Islam jika dia berdusta, padahal dia berdusta. Tak boleh. Wa man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya, maka dia akan diazab dengan cara seperti itu di hari kiamat. Wa laisa 'ala rajulin nadharun fi syai'in la yamlikuhu. Tidaklah ada seseorang itu dibolehkan bernazar ya untuk mengeluarkan sesuatu bentuk harta yang tidak ia miliki. Seseorang yang bernazar adalah dia bernazar dengan sesuatu yang dia miliki, bukan yang tidak dia miliki. Nazar dalam Islam maksudnya adalah seseorang bersumpah dengan nama Allah SWT jika disembuhkan penyakitnya atau ditunaikan hajatnya, maka dia akan melakukan satu aktivitas ibadah seperti berinfak, bersedekah dan semacamnya. Inilah nazar. Lafaznya dia berkata, lillahi alayya nadhrun, saya bernazar kerana Allah, in syufiya maradhi, jika sembuh penyakitku, la sumanna kadha, aku berpuasa beberapa hari, atau la tasaddaqanna, aku bersedekah, ya aku akan menginfakkan setengah hartaku dan semacamnya. Ini nazar. Hukum asli nazar adalah makruh, dia tak disukai orang itu bernazar. Kata Nabi, innama yustakhraju minal bakhil. Orang bernadar hakikatnya adalah orang yang kikir, bakhil. Karena dalam beribadah dihitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya sembuh aku berbuat ini, kalau enggak sembuh berarti enggak dibuatnya. Ya. Hukum asalnya nazar itu adalah makruh. Namun jika seseorang telah bernazar, dia menjadi satu ibadah yang bila mana dia tunaikan, dia akan dapat pahala dengan menunaikan nazar tersebut. Jika tidak dia tunaikan, dia berdosa dan menjadi tanggungan bagi keluarganya jika dia mati belum menunaikan nazar tersebut. Allah Jalla wa'ala mengatakan tentang nazar, ya, keutamaan bagi orang-orang yang menepati nazarnya, kata Allah ketika menceritakan sifat-sifat orang beriman, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir, dan mereka takut pada hari kiamat yang keburukannya tersebar. Inilah nazar. Dan orang bernazar jika dalam bentuk harta, hendaklah bernazar dengan sesuatu yang dia miliki, yang mampu dia lakukan. Jangan bernazar dengan milik orang. Jika saya sembuh dari penyakit saya akan berinfak mobil milik tetangga saya. Itu enggak ada hubungan. Tak dia miliki, tak dia kuasai. Ya, harus yang dia kuasai. Dan harus tidak melanggar syariat. Bila mana nazar melanggar syariat, tak dapat dilakukan. Saya bernazar. Ya, bila mana nanti saya sembuh, saya akan misalnya iyadan billah, ya, bersedekah dengan babi-babi misalnya. Ini semuanya berdosa karena nazar dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar harus dalam taat, dalam ketaatan, kemudian nazar harus dimiliki seseorang yang akan dia nazarkan untuk yang lainnya. Naam. Qala haddatsani Abu Ghassan Al-Misma'i qala haddatsana Mu'adh wa Abu Hisham qala haddatsani Abi an Yahya bin Abi Katsir qala haddatsani Abu Qilabah an Thabit bin Dhahhak an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'ala rajulin nazrun fima la yamliku wa la'nul mu'mini kaqatlihi wa man qatala nafsahu bi shay'in fid dunya uziba bihi yawmal qiyamah wa man idda'a da'wa kadzibah tan liyataqassaru biha lam yazidhu Allahu illa qillatan wa man halafa ala yaminin sabrin pajiratin. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Abu Ghassan Al-Misma'i menceritakan kepadaku dan dia berkata, Mu'ad yaitu Ibnu Hisham berkata, ya, bapakku memberitakan kepadaku dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, Abu Qilabah menceritakan kepadaku dari Thabit bin Dhahhak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kembali daripada sahabat Nabi Thabit bin Dhahhak, dia berkata Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, laisa 'ala rajulin nadhrun fima la yamlik, tidaklah ada kewajiban menunaikan nazar bagi seseorang yang bernazar, ya, tapi bukan daripada apa yang dia miliki. Wala'nul mu'mini ka qatlihi, menyumpah sarapah melaknat orang mukmin seolah-olah sama dengan membunuhnya. Wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu benda di dunia, udziba bihi yaumul qiyamah, dia akan diazab dengan hal seperti itu di hari kiamat. Wa man idda'a da'wa kadzibah yatakatsaru biha, barang siapa yang mengklaim, ya, sesuatu dan dia berdusta padanya, liyatakatsara biha, agar tujuannya menambah hartanya dengan jalan yang batil, lam yazidullahu illa qillah, kecuali Allah akan membuat semakin sedikit hartanya, sedikit keberkahannya, bahkan dicabut keberkahannya. Ya, bersumpah agar dapat untung, agar orang yakin tujuannya supaya dapat untung, maka Allah akan membuat dia merugi dengan sumpah tersebut. Bila mana sumpah itu dusta, tujuannya bersumpah dari takatsar, agar orang membeli barangnya, ya, jualan saja sampai bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah begitu agung dibawa-bawa dalam perkara-perkara yang remeh temeh. Ya, maka orang semacam ini yang dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan dia berdusta padanya untuk melariskan dagangannya, Allah akan cabut keberkahannya. Wa man halafa ala yaminin sabrin fajirah. Demikian juga orang yang bersumpah dengan sumpah yang dia tekankan, siap dimanapun dia akan bersumpah, meski dibawa di hadapan hakim, padahal dia berdusta, ya, maka Allah akan menambahkan baginya keterpurukan, kemiskinan, dicabut keberkahan dalam hartanya. Wallahu a'lam. Naam. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Mansur, wa Abdul Waris bin Abdul Samad, kulluhum an Abdul Samad bin Abdul Waris, an Su'bah, an Ayyub, an Abi Qilabah, an Thabit bin Dhuhak Al-Ansari tahwil. Qala wa haddatsana Muhammad bin Rafi' wa an Abdul Razzaq, an Abdul Razzaq, an Abdul Razzaq, an Thawri, an Khalid Al-Hazza'i, an Abi Qilabah, an Thabit bin Dhuhak. Qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi millatin siwal Islam kaziban muta'ammidan fa huwa kama qala, wa man qatala al-masahu bi syai'in uzziballahu bihi fi nari jahannam. Azzabahullahu. Azzabahullahu fi nari jahannam. Bihi fi nari. Azzabahullahu bihi fi nari jahannam. Hadza hadithu Sufyan. Wa amma Syu'batu fa hadithuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man halafa bi millatin siwal Islam kaziban fa huwa kama qala, wa man zabaha nafsahu bi syai'in zubiha bihi yaumal qiyamah. Nah, Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya, kemudian tetap dari sahabat Nabi ujungnya adalah Thabit bin Dhuhak. Muslim ingin mengkuatkan jalur-jalur ini satu sama lainnya. Yang lafaznya, man halafa bi millatin siwal Islam, barang siapa yang bersumpah dengan agama selain daripada agama Islam, kadziban, padahal dia berdusta, muta'ammidan, dengan sengaja, fahuwa kama qala, maka dia sebagaimana dia katakan. Ya, dia nekat bersumpah, aku bersumpah, ya, jika aku berdusta, aku siap untuk, ya, keluar daripada Islam, ya dan billah. Atau aku bersumpah atas agama Nasara, bila mana aku berdusta. Aku bersumpah di atas agama Yahudi, bila mana aku berdusta, dan semacamnya. Dan bila mana dia berdusta, maka fahuwa kama qal, dia sebagaimana dia katakan. Ini ancaman. Berarti dia Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi dan semacamnya dari agama-agama lainnya. Ya, jika ini diiringi dengan i'tiqad, ini ancaman. Ya, bila diiringi dengan i'tiqad, maka dia kafir, keluar daripada Islam. Jika hanyalah yakni ucapan belaka dan dia berdusta demi kepentingan dunianya, maka tak sampai ke dalam hatinya, hanyalah ucapan belaka, maka tentunya dia masih dikategorikan ke dalam, ya, Islam, dan dia belum keluar daripada Islam, tapi dia sudah melakukan perbuatan dosa besar. Ya, ini adalah merupakan perbuatan kufur kecil, kufrun duna kufrin. Bila mana dia mengucapkan hanya untuk tujuan dunia, maka ini kufur kecil. Bila mana dalam hatinya dia membenarkan agama tersebut, maka dia keluar daripada Islam, ya dan billah. Maka hadis-hadis ancaman semacam ini, ya, ini adalah ancaman bagi orang-orang agar tidak bermudah-mudah mengatakan kata-kata kufur, ya dan billah. Kemudian, wa man qatala nafsahu bi syai'in azzabahullahu bihi fi nari jahannam. Yang bunuh diri dengan sesuatu, Allah akan mengazab dengan cara itu dia nanti di hari kiamat. Ini hadisnya Sufyan. Adapun hadisnya Syu'bah, Rasulullah bersabda, man halafa bimillatin siwal Islam kadziban, yang bersumpah dengan agama selain Islam dan dia berdusta, fahuwa kama qala, maka dia seperti apa yang diucapkan. Wa man dzabaha nafsahu bisyai'in, barang siapa yang menyembelih dirinya dengan sesuatu, dia gorok dirinya, contohnya, ya dan billah, dzubiha bihi yaumul qiyamah, dia akan digorok seperti itu di hari kiamat. Naam. Qala wa haddatsana Muhammad bin Rafi' wa Abdul bin Humayd jami'an an Abdul Razzaq qala bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Ibnu Musayyib an Abi Hurairah qala shahidina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunainan wa qala li rajulin mimman yudda'a bil Islam haza min ahli an-nar falamma hadarna qitala qatala ar-rajulu qitalan shadidan فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل له إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الإمام المسلم رحمه الله berkata Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid menceritakan kepada kami semuanya dari Abdul Razak. Dan dia berkata, ya, dari Abdul Razak berkata Ibn Rafi' dan Abdul Razak menceritakan kepada kami, dia berkata, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Imam Zuhri, dari Ibnu Al-Musayyib, yaitu Sa'id Ibn Al-Musayyib, dari Abu Hurairah. Dan dia berkata, yaitu Abu Hurairah berkata, Syahidna ma'a Rasulillah SAW Hunainan, kami menyertai Nabi SAW dalam perang Hunain. Kemudian ada dalam satu tempat, satu lembah yang di sana terjadi peperangan pada tahun ke-8 Hijriah setelah Mekah ditaklukkan. Faqala li rajulin mimman yud'a bil Islam, maka Nabi yang mulia SAW berkata tentang seseorang laki-laki yang dia dikatakan telah masuk Islam. Yud'a bil Islam, dikatakan dia sudah masuk Islam. Hadza min ahli an-nar, kata Nabi, orang ini jadi penghuni neraka. Seseorang ikut dalam perang Hunain, orang-orang mengatakan dia sudah masuk Islam, kebenarannya hanya Allah yang tahu, kelihatannya belum. Tapi begitulah kata manusia. Kata Nabi, ini orang ahli neraka. Falamma hadarna al-qital, tatkala kami menghadiri peperangan tersebut, qatala ar-rajulu qitalan shadidan, laki-laki yang dikatakan Nabi tadi ini penghuni neraka atau ahli neraka berperang peperangan yang begitu dahsyat, fa asabathu jirahatun, kemudian dia pun terluka. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan, wahai Rasulullah, ar-rajulu alladhi qutalahu anifan innahu min ahli an-nar, fa innahu qatala al-yawma qitalan shadida, laki-laki yang kau katakan tadi akan menjadi penghuni neraka, hari ini dia berperang dan begitu dahsyat kehebatannya dalam berperang, wa qad mata, dan dia telah mati, dikira mereka telah mati padahal belum. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila an-nar, kata Nabi, dia akan menuju neraka. Fakada ba'dul muslimina an yartab, muncullah keraguan-keraguan dalam hati sebagian orang Islam. Bagaimana orang ini berjuang dengan dahsyat, dengan kuat, mengalahkan musuh-musuh, kemudian dia mati, kata Nabi, ilan nar, masuk neraka. Ya, maka bagaimana lagi dengan mereka? Dalam beberapa riwayat, andai kata orang semacam ini masuk neraka, bagaimana dengan kami, kata sahabat. Ya, orang yang semacam ini beraninya berjuang sampai titik darah terakhir masuk neraka, bagaimana dengan kami? Fabainama hum ala dzalik idz qila, tatkala mereka sedang memikirkan hal itu, maka diberitahukan, innahu lam yamut, belum, dia belum mati, dia luka parah, walakin nabihi jirahan syadidan, memang sangat parah lukanya. Falamma kana min al-laili, tatkala datang waktu malam, lam yasbir, dia tak sabar, lam yasbir ala al-jirah faqatala nafsah, dia tak sabar lagi dengan luka parah yang dideritanya, akhirnya dia bunuh dirinya. Ya dan billah, faqatala nafsah, dia bunuh dirinya. Fa'uqbira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik, maka diberitahukanlah kepada Nabi dengan apa yang diperbuat laki-laki itu. Faqala Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu anni abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini menunjukkan yang dikatakan Nabi bukan dia yang ngomong, tapi daripada Allah datangnya dari Jibril. Laki-laki ini akan menjadi penghuni neraka. Bagaimana cara dia menjadi penghuni neraka? Nabi pun tak tahu, tapi dia akan menjadi penghuni neraka. Ternyata terbukti. Dia tak sabar dengan derita yang menimpanya, akhirnya dia bunuh diri, ya dan billah. Ya, dia tikamkan pedangnya masuk ke dalam perutnya, tembus ke belakang, matilah dia. Ini adalah merupakan mukjizat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, memberitakan perkara gaib yang Allah beritakan kepadanya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan zahir itu bukanlah segalanya. Boleh jadi orang melihat sesuatu itu baik, tapi zahirnya belaka, dalamnya buruk. Dan Allah SWT akan menghukum orang dengan apa yang terdapat dalam hatinya, bukan hanya sekedar apa yang dia tampakkan. Dia menampakkan kebaikan, tapi hatinya buruk. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa al-amalu bil khawatim, amalan manusia itu adalah apa yang menjadi terakhir dari kehidupannya. Sekiranya seorang hidup 1000 tahun dalam kemaksiatan, di detik-detik akhir kehidupannya sebelum mati dia bertobat, Allah akan hampunkan semua dosa-dosanya 1000 tahun tersebut. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu adalah bagaimana ujungnya. Maka kita semua pun tak tahu bagaimana ujung kehidupan kita, fallahul musta'an. Maka jangan sampai seorang merasa yakin dengan dirinya, akhirnya menjadi sombong, takabur, merasa telah banyak beramal, merasa menjadi penghuni surga, kemudian merendahkan yang lain, bangga dengan amalannya. Karena amalan itu bukan yang sekarang, tapi nanti adalah al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi i'tibar, yang menjadi timbangan adalah bagaimana ujungnya. Laki-laki ini ujungnya buruk, makanya dia ilan nar ke neraka, ya dan billah. Makanya setiap orang mukmin hendaklah senantiasa bermohon kepada Allah agar Allah wafatkan dia di atas kebaikan. Ya, jangan diwafatkan di atas keburukan. Allahumma musta'an. Thumma amara bilalan fanada fin nas. Kemudian Rasulullah perintahkan Bilal untuk menyerukan azan, memanggil manusia. Kemudian ketika orang-orang salat dan berkumpul, setelah itu berkatalah Rasulullah SAW selepas salatnya, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidakkan masuk surga kecuali jiwa yang muslim, yang berserah diri hanya menyembah satu Tuhan, Allah semata. Nafsun muslimah. Jiwa yang tidak muslim, yang tidak pasrah kepada satu Tuhan alias kafir, tidak akan pernah masuk surga. Kunci surga adalah al-Islam, dalam makna penyerahan diri hanya kepada satu Tuhan semata. Itulah makna Islam. Tidak akan masuk surga kecuali orang muslim yang menyerahkan dirinya hanya menyembah satu Tuhan. Wa innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajul fajir, dan sesungguhnya Allah terkadang menguatkan agama ini, menolong agama ini dengan orang fasik. Sebagaimana dalam sejarah, berapa banyak para penguasa-penguasa yang fasik, sebagaimana Hajjaj, fasiknya luar biasa, zalimnya luar biasa, tapi Allah tolong dengannya agama, terbentang luas agama, tersebar kemana-mana. Ya, ditaklukkan negeri-negeri kufar dan semacamnya. Terkadang Allah menolong agama dengan orang fasik. Sebagaimana dalam kasus ini, laki-laki itu begitu banyak ya kontribusinya terhadap Islam. Ya. Tapi sia-sia karena niatnya tak benar dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tafadhal. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'd qala haddatsana Ya'qub fa huwa ibn Abdul Rahman al-Qari hayyun min al-Maghrib an Abi Hazim an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikuna faqtatalu falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi wa mala al-akharun ila askarihim wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun la yad'u lahum syadzatan illa ittaba'aha yatribuha bisayfihi faqalu ma ajaza'a minnal yawm ahadun kama ajaza'a fulanun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma innahu min ahli an-nar faqala rajulun amma innahu bighairi tashdid amma amma innahu min ahli an-nar wa qala rajulun anil min al-qaumi ana sahibuhu abadan qala akharaja ma'ahu kullama waqafa ma'ahu wa idza asra'a ma'ahu qala fajuriha ar-rajulu juruhan shadidan fasta'jala al-mauta fa wada'a nasla sayfihi bil ard wa zubabahu baina sadayhi sadayhi wa zubabahu baina sadayhi summa tahamala ala sayfihi wa qatala nafsah fa kharaja ar-rajulu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ashhadu annaka rasulullah qala wa ma dhaka qala ar-rajulu allazi dhakarta anifan annahu min ahli an-nar wa azama an-nasu dhalik wa qultu ana lakum bihi fa kharajtu fi talabihi hatta juriha juruhan shadidan fasta'jala al-maut wa wada'a nasla sayfihi bil ardi wa zubabahu baina sadayhi summa tahammala alayhi tahammala thumma tahammala alayhi wa qatala nafsah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa inna ar-rajula la ya'mala inna ar-rajula wa inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli an-nari fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Kemudian Imam Muslim rahimahullah menyebutkan kisah ini dari jalur yang lain, dari sahabat yang lain. Ini ke sebelumnya dari Abu Hurairah, daripada hadis sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Jadi dua yang merupakan hadis dari sahabat, satu Abu Hurairah, yang kedua Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Bahwasanya Rasulullah SAW bertemu dengan kaum musyrikin, terjadilah pertempuran. Tatkala Rasulullah SAW kembali ke tempat tendanya, kemahnya, dan musuh pun kembali ke kemahnya, tendanya, maksudnya mereka beristirahat di malam hari, masing-masing kembali ke kemahnya. Wa fi ashabi Rasulillah rajulun, dan di antara sahabat Rasulullah itu ada seorang laki-laki, la yada'u lahum syahadatan illa taba'aha. Ketika perang siang tadi, tidaklah dia meninggalkan medan perang pertempuran kecuali bila ada kesempatan menyerang, dia serang musuh. Tidak ada musuh yang keluar daripada barisan kecuali dia binasakan. Illa taba'aha yadribuha bisayfi, sehingga akhirnya dia banyak membunuh orang-orang dalam peperangan tersebut. Siapa yang lengah seketika dihabisi. Faqalu, maka berkatalah para sahabat, ma ajza'a minna al-yawma ahadun kama ajza'a fulanun. Tidaklah ada di antara kita pada hari ini yang dapat ganjaran pahala sebagaimana si fulan. Alangkah banyaknya ganjaran pahalanya dengan kesungguhannya, keberaniannya dalam bertempur. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW menjawab, ama innahu min ahli an-nar, ketahuilah laki-laki yang akan puji-puji tadi itu penghuni neraka. Faqala rajulun, berkatalah seorang laki-laki, minal qaumi, dari antara mereka yang hadir di tempat tersebut, ana sahibuhu abadah, aku akan menemaninya nanti. Ya. Qala fakharaja ma'ahu, maka laki-laki itu pun keluar bersama orang yang dipuji-puji tadi. Kullama waqafa waqafa ma'ah, dimanapun dia berada, laki-laki itu menemaninya. Wa idza asra asra ma'ah, jika dia cepat, laki-laki ini pun cepat, kelihatannya dia mengikuti dari belakang. Ya, dia selalu melihat apa yang diperbuat orang ini. Qala fa kharaja ar-rajulu fa juriha ar-rajulu jurhan shadida, berkatalah sahabatnya itu yang mengikuti dari tempat tertentu, akhirnya laki-laki yang dipuji-puji itu pun terluka parah. Fasta'jala al-maut, dia tak sabar, segera dia ingin saja mati, bunuh diri. Fawadha'a nasla sayfi bil ard, dia letakkan gagang pedangnya di tanah. Wa dhubabahu baina thadyai, ujung pedangnya di antara dua susunya, ya. Thumma tahamala 'ala sayfihi faqatala nafsahu, kemudian dia menamkan pedang tersebut, masuklah ke dalam tubuhnya, matilah dia. Fa kharaja rajulun ila Rasulillah, maka seketika laki-laki itu keluar menemui Rasulullah SAW. Fa qala ashhadu annaka Rasulullah, dan dia berkata, ya Rasulullah, aku bersaksi engkau adalah Rasul utusan Allah. Yang kau katakan itu benar. Qala wa madza, kata Rasulullah, kenapa, ada apa dengan perkataanmu tersebut? Qala ar-rajulu alladhi dzakarta anifan annahu min ahli an-nar, laki-laki yang kau sebutkan tadi penghuni neraka, fa'azaman, memang benar-benar dia adalah penghuni neraka. Dia katakan, ya Rasulullah, laki-laki yang kau sebutkan tadi itu memang benar dia adalah penghuni neraka, engkau Rasulullah. Fa'azaman nasu dzalik, maka orang-orang semuanya pada heran kebingungan, mengapa pula dia menjadi ahli neraka. Faqultu lahu, faqultu ana lakum bih, maka laki-laki yang menjadi sahabatnya tadi berkata, akan kujelaskan kepada kalian. Fakharajtu fi talabi hatta jurha, aku ikut dengan dia, mengikutinya sampai akhirnya kulit dia terluka jurhan syadidan, dan lukanya parah. Pasta jalal mauta, dia tak sabar ketika dia ingin segera mati dan dia bunuh dirinya. Dia letakkan fawadu'a nasla sayfihi bil ard wa dhababahu baina thadiyaihi, ya, pangkal pedangnya, pegangan pedangnya dia letakkan di bumi, kemudian ujungnya dia meletakkan di antara kedua dadanya, kemudian tahamal alaihi faqatal nafsah, akhirnya dia menamkan pedang tersebut dalam dirinya, dia pun mati. Faqala Rasulullah SAW inda dhalik, berkatalah Rasulullah kala itu, innar rajula la ya'malu amal ahli jannah, sungguh kadang-kadang seorang laki-laki benar-benar beramal amalan ahli surga, fima yabdulinnas, dalam pandangan mata manusia, wa huwa min ahli nar, padahal dia adalah penghuni neraka. Wa innar rajula la ya'malu amal ahli nar fi ma yabdulun nas, dan sebaliknya kadang-kadang seseorang itu beramal amalan ahli neraka dalam pandangan manusia, wa huwa min ahli jannah, padahal kelak dia adalah ahli surga. Ini membuat kita harus senantiasa waspada, berhati-hati, tidak bangga dengan amalan. Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati. Ya, seseorang yang berbuat taat belum tentu Allah Subhanahu wa taala tutup umurnya dengan kebaikan. Allah tahu apa yang terdapat dalam hatinya. Perbuatan taatnya boleh jadi hanya diperbuat untuk manusia, dalam pandangan manusia, tidak sampai ke hatinya. Dan kita pun tak boleh pula melecehkan orang-orang yang berbuat maksiat, karena boleh saja Allah akan bimbing dia kepada kebaikan. Berapa banyak orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang jahat akhirnya bertobat, ya, dan berapa banyak orang-orang yang iyadan billah nampaknya dalam kebaikan akhirnya mati dalam kemaksiatan. Makanya segala sesuatu itu kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Terus ya, selesaikan. Qala wa haddasan Muhammad ibn Rabi', qala haddasan Az-Zubair, wa Muhammad ibn Abdullah ibn Zubair, qala haddasana Syaibanu, qala سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آزته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرق الدم حتى مات قال ربكم قد حرمت عليه الجنة ثم مد يده إلى المسجد فقال أي والله لقد حدثني بهذا الحديث Jundabun al-Rasulillah s.a.w. fi hadzal masjid. Berkata Muslim rahimahullah, Muhammad bin Rafiq menceritakan kepada aku, dia berkata, Az-Zubair menceritakan kepada kami, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Zubair. Dia berkata, memberitakan kepada kami Syaiban, dia berkata, aku pernah mendengar Al-Hasan berkata, inna rajulan mimman kana qablakum, ada seseorang yang dahulu sebelum kalian, kharajat bihi qurhah, yang dia itu terkena luka. Ya, falamma adathu, tatkala dia merasa tak sabar sakit yang bersangatan, intaza'a sahman min kinanatihi, maka dia cabutlah satu daripada busurnya, daripada anak panahnya. Fanaka'aha, kemudian seketika ya orang tersebut menikamkan busur tersebut. Ya, dia tak sabar dengan luka itu, kemudian akhirnya dia menamkan padanya anak panah tersebut. Falam yarqa iddam, tapi darah tak berhenti, terus mengalir. Hatta mata, akhirnya dia pun mati. Qala rabbukum, berkata Tuhan kalian, qad haramtu alaihil jannah, aku haramkan atasnya surga. Thumma madda yadahu lil masjid faqala, kemudian Hasan membentangkan tangannya ke masjid, dan dia berkata, iwallah, demi Allah, laqad haddatsani bihadzal hadits Jundab, kata Al-Hasan Basri, Demi Allah, hadis ini aku dengarkan dari Jundab, ya sahabat Nabi, an Rasulillah, dari Rasulullah fi hadzal masjid, di masjid ini. Naam. Qala haddatsana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami wa haddatsana Wahb ibn Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu al-Hasan yaqul qala haddatsana Jundab ibn Abdullah al-Bajalli fi hadzal masjid fama nasina wa ma nakhsha an yakuna Jundabun kazaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja birajulin fi man kana qablakum khurajun fazakara nahwahu. Ya, kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari jalur orang lain. Ya, berkata Muslim, Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami menceritakan kepada kami, dia berkata, Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, dia berkata, ayahku Jarir menceritakan kepada aku, dia berkata, aku mendengar Hasan, maksudnya Al-Basri, dan dia seorang tabi'in, berkata, haddatsana Jundab bin Abdullah al-Bajali, kami pernah diberitahukan Jundab bin Abdullah al-Bajali. Artinya hadis ini ya muttasil sampai ke Rasulullah, bukan dari Hasan Basri langsung, tapi didengar daripada sahabat Nabi yang bernama Jundab. Dia memberitakan kepada aku di masjid ini, fama nasinan, kami tidak melupakan apa yang diceritakan. Wama naksha an yakuna Jundab kadzaba ala Rasulullah, dan kami pun tak pernah yakin kalau Jundab itu berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, berkata Rasulullah, kharaja birajulin fi man kana qablakum khurajun. Ada salah seorang sebelum kalian, dia terkena luka. Kemudian akhirnya karena tak sabar, dia ambil anak panahnya, dia tikamkan ya anak panahnya pada luka tersebut, hingga akhirnya dia pun terus menerus darahnya tak berhenti dan mati karena kehabisan darah. Maka Allah haramkan baginya surga. Demikianlah ikhwati fillah, hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara ini, insyaAllah di kesempatan esok, kalau Allah berikan kepada kita ajal, kita akan lanjutkan tentang bab ghilah di tahrimil qulul, bab betapa dahsyatnya dosa orang yang mencuri harta rampasan perang, mengambilnya sendiri sebelum dibagi-bagikan. Wa annahu la yadkhul jannata illa al-mu'minun, bahwasanya tidak akan mungkin masuk surga kecuali orang-orang beriman semata. Wa sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.